وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan kitab Irsyadul Ibad saking Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerusaken pengawasan kitab Irsyadul Ibad sing kula kali panjenengan ngantos bab sebab-sebab tiang niku ndadekno murtad. Di antaranya kalau wingi ka ayas juda limakhlukin, kelakuan sing nyebabno tiang niku ndadekno murtad koyok dene wong sing sujud limakhlukin terhadap satu makhluk. Contohnya makhluk iku kasonamin koyok sujud nanggene patung, wasyamsin lan nyembah utawa sujud nanggene srengenge. Makhluk niki mboten kok terbatas patung dan lain sebagainya, tapi makhluk itu nggih sedaya sak liyane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin lek niku kula kalebane sujud nang ngene siji ni makhluk niat nyembah niku ndadekno kafir dan murtad. Batese sujud umpama ngurmati ya napa? Hormat iku oleh nundukno nang ngene ndas, menghormati orang nundukno nang ngene ndas, asal tidak sampai nundukaken dingklukno niku wau mboten sampai batas nang ngene misore ruku. Alasan iki umpama menghormati gendera, wong ngurmati teh gak apa-apa. Dadi ana murtad boten. Ngurmati to. Lha sampai sujud boten asal. Nggih. Lha sakniki umpama ngambung wong tangane wong tuwa utawa ngambung sikile wong tuwa, iku lak mau sujud niku boten sujud niku. Cuma ngambung wonten to pancen posisine wonten nisor. Nggih. Boten niat sujud, boten niat nyembah. Harus dibedakan. Lah menghormati seseorang melebihi daripada ruku umpama ana wong teko berarti nundukno kepala ngiri hormat kudu tunduk bungkukno awak. Kalau toh melebihi dari batas ruku niku sing dadekno mungkin garai dadi wong murtad keluar dari Islam. Lalu bentuk sujud niku wau posisi dengan sujud kita itu tadi diniati utawa enggak iku wis polahe ngoten niku wau jelas keluar dari Islam. Umpama kula kali sampeyan posisi sujud mari ngono sikile mae niku wau dideleni sore. Didaya pesujutan. Posisinya seperti sujud. Niku mboten angsal. Iya. Posisi sujud kaya kok sujud ngoten wis. Terus pas nisore pundi batu ini ki ambek nang kene dikeki napa sikile mae utawa ibuke. Posisi ini kaya sujud itu tidak boleh. Iku singgarai kaya murtad. Tapi lek posisi kula kali sampean gak sujud ya napa? Nggih cuma ngambung jenenge tangan iki wau terus dijale sikil, diambungno ngeten mboten napa-napa. Ya. Mboten napa-napa. Lek posisi sujud kula kali sampean sujud niat nyembah utawa enggak itu yang tidak boleh. Auyamsi utawa sing dadekno murtad maneh. Auyamsi utawa ana sijine wong mlaku. Mlaku ilal kana isi nang gene pira-pira gereja. Sesembahane wong di luar Islam. Mbo gereja, mbo kelenteng, mbo pura, mbo apa ae wis. Mbo nang gene candi. Pokoke tempat penyembahan orang di luar Islam. Melakune kumang ma'a ahliya bareng-bareng ambik pengikut agama niku wau. Bizayihim katik gawe pakaian-pakaiane wong sing agamane tiyang niku wau. Contone minaz zananiri saking pira-pira sabuk berupa sabuk wa ghairiha dan selain sabuk. Kaya sakniki nggih ya. Sampean umpama nang ngene Bali. Nang ngene Bali niku lek kate mlebu nang ngene siji sembahan, panggene sembayange wong mriko, ada satu tempat yang dikeramatkan. Tiang niku enggak oleh mlebu kono kecuali lepas baju dan pakaian seperti pakaiannya orang situ. Terus awak gak nyembah, cuma pakaian tok. Mari ngono mlebu nang ngene ngono. Iku lho kelakuan sing dadekno murtad. Krana napa? Hal niki adalah memberikan kegembiraan nyenengno gedhekno atine wong sing nyembah niku wae. Mergane lek kula kalih sampean ana wong crita nang ngene nglencer nang ngene Bali. Mari ngono ana sing mandu. Pak, sampean kudu nang kene-kene, cek ne jangkep urip iki. Nglencer iku mesisan. Didelok nang kene, sijine tempate sembayange wong Bali. Lho ngene kono niku, jarene kudu pakaian seperti itu. Daripada awak kedosan-dosane kaya wong murtad, lebih baik masih gak delok kono ya gak apa-apa. Iya. Karena apa? Dusane niku padha ambek dusane wong metu teko agama Islam. Murtad. Lah lek umpama memperingati hari Natal. Umpama nggih ya, melok-melok mlebu nang ngene gereja, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, alasannya toleransi beragama. Hal ini padha. Nggih ya. Dusane padha ambek dusane wong murtad. Iya. Lah terus cara kita bertoleransi, biarkan mereka merayakan, kita tidak mengganggu. Gak usah melok-melok, sing penting kono ngerayakno dengan aman, kita itu cuma menghormati. Selamat, selamat ngoten tok mawon pun muni selamat hari Natal gak oleh. Iya. Kecekluk engko jenenge lambene iki dadi nomor murtad. Nggih ya. Selamat, selamat ngono Bu. Selamat apa, Bu? Selamat napa, nggih ya. Pokoke kita itu ikut merayakan yang menyebabkan wong sing melok agama iku dadekno bungae, dadekno gedene, bendere, termasuk membenarkan kelakuannya, itulah yang menyebabkan kemurtadannya. Di antarané mané sing nyebabno tiyang niku murtad keluar dari agama Islam dengan tidak sadar. auyulki utawa nguncalno warokotan ing satu kertas, bu kertas, bu kain, bu barang apa via sing pundi kertas niku wau, kain niku mau, syai'un ada sesuatu, ada sepotong minal Qur'ani saking tulisan Qur'an. Awil ilmi utawa duduk tulisan Qur'an. Kertas itu ada tulisan al-ilmi asyari, ilmu syariat. Kaya jene hadis-hadis. Kaya jene dawuh ulama yang mensinyalir utawa nuansane isine nyeritakno hadis. Dawuh iki ngriwayatno hadis secara bil makna dengan cerita dengan bukan lafalnya. Au ismillahi taala utawa ngene kertas iku ana jenenge asmane Gusti Allah taala. Asmaul Husna iki banyak. Ya, tulisan-tulisan tulis bismillahirrahmanirrahim. Kertas-kertas niku kuatah, nggih ya. Au ismi nabiyin utawa kertas tulisane nabi. Au malikin utawa kertas tulisane malaikat. Kertas-kertas ngoten niku wau sing ana tulisan-tulisan ngoten niku wau diuncalno dengan sengaja fi mustaqdarin ing dalem barang sing jijikno. Walau tohiron senajan barang sing jijikno iku maeng suci. Contone kabuzokin. Ya, kertas sing ngene. Atase tulisan ngene gak apa-apa, tapi donya dup gak apa-apa. Gak kualat aku ngenyekmu nang ngene isin tulisan niku wau. Dadekno kon iku mang ngenyek agama Islam, akhirnya kamu nanti akan menjadi murtad. Padha bikinnya agama. Ya. Yeah. Au mukhatin utawa piambe niku wau nguncalno kertas-kertas sing ana tulisan kaya ngene iku mang diuncalno nang ngene umbel atau di tempat sampah. Mongko sakniki fotokopi-fotokopi niku kuatah. Dungo-dungo barang niku kan kathah. Lah terus kangge ngreksa ngoten niku, kangge ngreksa tulisan-tulisan ngoten niku lek kula kali sampeyan wis ngumpulno sing luwe api. Iya. Yeah. Gini kitab-kitab fikih niku wonten gini kitab A'yanatu Thalibin dan kitab Sabajuri Sarah Fathul Qorib niku dijelaskan. Iya. Yeah. Sing luwe api barang-barang sing ana ngene iku lekne direksa engkuk memakan tempat dan lain sebagainya dengan rasa hormat diobong. Iya. Yeah. Diobong boten ngobong ilmu aga mboten. Niat ngrekso. Mantun ngoten awune niki lek iso disimpen, lek nega iso dideleh dudu lebokno sumur wis. Rekso wis. Iya. Yeah. Utawa dipendem. Dipendem. Diwadahi dhisik, mari ngono dipendem. Pun beres. Iya. Yeah. Monggo kula kali sampean ngeten niki biasane gampang ngoten. Lho, paling tidak lek kula kali sampean dengan sengaja kaca wau nguncalno utawa nguwak barang-barang ngoten niku dengan sengaja dan rasa kurang menghormati ngremeno iku sing dadekno murtad. Lale kalau gak sengaja, ya cuma dosa ngoten tok ae. Iya, dosa. Tidak sampai menjadi murtad. Para hadirin rumiyin, rumiyin niku wonten dicrita. Kejadian niku tambangil kiyan. Biyen niku wonten santrine Kiai Mukhdor. Kiai Mukhdor niku sing gadah pondok gondang. Ya. Niku rumiyin punya santri sing dicintai kali Kiai Mukhdor. Pinter. Para hadirin, ada kesalahan apa piyambe niku sak mantune rumah tangga? Piyambe niku dipun paringi kehidupannya itu pas-pasan. Pinter. Cuma kehidupannya pas-pasan. Padahal wis disenengi ambek kiyaine. Ya mungkin piyambe niku kurang berterima kasih, kurang syukuri, kurang hormati, kurang nanggene gurune. Akhiru dakwahum dengan pas-pasan ini akhirnya dipengaruhi ambek sijine aliran. Paham? Cak, sampean iso ngaji. Koyok ngene. Nyatane urip sampean tambah soro. Mungkin sampean jalan sampean iki keliru. Keliru ya apa? Lah sampean ngurusi bid'ah tok ngene ambek syirik ambek khurafat. Wis ta sampean melok aku tak dadekne kiai. Kita kembali pada Quran dan hadis. Kuwaan kitab-kitab kuning iku mah. Dicucu ambek duit. Enak uripe. Ya. Yeah. Enak urip dicucu terus. Puncaknya piambe terus. Dibom weten iki ya, dikonggo. Puncake bener lek ngono. Sing garai sial kitab-kitab iki. Dicukuk kitab-kitab sing mari diwulang di ngajekno Yai Mukhdor iku kitab-kitab diobong. Dengan rasa apa? Kesel. Salah kitab-kitab ini. Masya Allah. Bareng wis koyok ngoten para hadirin. Stres yang ini. Cara biyen gak ana wong stres. Lola lolok ngeten cok. Krono wis lola lolok yang ini harus berhasil. Ngobong kitab ini wow, ambek sing juju. Leren wisan. Selamat tinggal. Kilo kelakuan wong ngeten ini. Ya. Yeah. Sampai saat niki anak putu ini mboten saged. Padahal santri ini Kiai Mukhdor di Kota Bangil. Ya. Bergane kitab-kitab kodeng itu kiai-kiai itu oleh mulang itu gak sembarangan. Ngaji dise kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir itu dipelajari di ngajeni kewabe sak durunge muruk disinaoni. Apa sing kate tak muruk nonang gini masyarakat iki sehingga masyarakat iki gak bingung. Krono hadisi Kanjeng Nabi ku akeh. Kait moco hadis. Ono si jine hadis lekne sembahyang. Jenazah iku ono oleh sing takbir sampai ping limo. Cuma hadis yang kuat dan muktamad itu empat takbiran. Mari ngono ngomong. Sholat jamaah ini, sholat jenazah ini takbirnya lima kali. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi. Raimu iku. Sing papat keliru dah. Kait iso ngaji. Wis nyelatu wong liya. Lah kiai-kiai biar iku wis pinter. Iya. Yeah. Niki apa sih? Mergane kula kali kembali lagi. Lek kula kali sampean nemoni fotokopi kertas-kertas ngoten niku wau, sampean luroni. Sampean slametno. Sampean slametno. Mari ngono direksa. Nggih ya, diobong direksa. Lho, wonten tiyang sing ngeten niki dicerita dalam kitab nggih wonten. Piyambe niku wau nemu tulisan bismillah padahal iku wong kafir. Iya, wong kafir. Bismillah niki wau iki jeneng iki mang api. Direksa. Direksa mari ngono dikei lengo. Dikei jimat. Kadhe gawe jimat cuma direksa tok didele anu telekon. Barokahe piyambeke ngurmati jeneng bismillah sing ditulis gini kertas. Sing diguak ambek siji dhewe wong dengan sengaja saken rek jenenge kertas niki wae. Akhire dihormati. Piyambeke dikei sadar bisa tobat dadi wong Islam uripe enak. Ya. Lah saniki banyak konten-konten niku wae. Mergane kula kali sampean lek nemoni buku-buku ngoten niku dislametno wae dihormati. Lan kadang-kadang kula kali panjenengan niki tiang-tiang rumiyin di dalam kitab Ta'limul Muta'alim niku carane nata buku niku nggih wonten. Jenenge Quran iku didelen dhuwur dhewe. Ojo sampai Quran iki kaya apa ae ditumpangi ambek kertas liya. Dadi iku dibak, dadi iku maulud, dadi dalail, dadi apa aja. Quran harus selalu di atas. Liyane delen nisor. Loh, ngurmati ngoten niku tok niku lho. Uripe dadi barokah. Lho lek carane nulis ngurmati ngoten niku mboten saged, uripe enggak barokah. Kata rahasia-rahasia hidup ini sing kula kali sampean menyampingkan dan itulah justru sumber daripada keberkahan hidup kula kali panjenengan. Terus mali para hadirin sing dadekno barang sepele dosa gedhe sing dadekno murtad. Au yulatihu utawa ngelabur dalika kertas-kertas sing ana tulisane Quran, hadis, donga, dawuhe ulama. Au masjidan utawa ngelabur utawa noleti nang masjid binajin dengan najis walau makfuan senajan najis iku mang disepuro apa anhu saking najis. Najis sing disepuro ya apa umpamane kula kali sampean ya pas ana ngene masjid mari ngono gatel utawa monok bentul barang yang nak gini nanan, mari ngono dijeblotnya tentu, iya, muncat titik, kan setitik tau, iya, muncat setitik, mari ngono dia telat nabisan, timbang ketok wong liyo, alah apa poes gini gini, masjid yo masjid, kan. Kalau toh kita itu tadi mengotori masjid dengan sengaja dan tidak merasa rasa hormat, niku lo. Sing dinilai dadekno ngremeno menghina masjid niku wau sing dadekno dosa gedhe sing nyebab nomor tat. Ya. Waka ayyum kiru lan koyok maneh sing nyebab nomor tat niku wau ka ayyum kiru koyok mungkairi tidak percaya nubuwata nabiyin ing kenabiane satu nabi ujmi akang den sepakati sop opo alaiha ing atasi nabiya 20 nabi 25 rasul yang wajib diketahui utawa sing ditulis dalam diceritakan dari Al-Quran iku onok sing diraguno waiki duduk nabi. Lah kaya umpama Nabi Khidir. Nabi Khidir itu yang sudah jelas jadi nabi. Lah kaya Luqman, surat Luqman itu ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang yang saleh. Umpama kula kali sampean itu dudu nabi, ya tidak apa-apa. Karena belum disepakati secara umum. Ya. Lah kalau Nabi Uzair itu sudah disepakati dan lain sebagainya. Au inzali kitabin utawa kita niku mengingkari tentang turunnya satu kitab kadzalika yang telah disepakati turunnya. Contohnya, sing disepakati ambil ulama kat Taurati, kitab Taurat itu sudah disepakati bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa. Lalesan iki ono Taurat itu yang penuh perubahan, kula kali sampean tidak wajib untuk meyakini Taurat itu asli karena banyak bertentangan. Lek pancen kitab Taurat itu sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, maka kita terima. Wal Injili dan kitab Injil. Sementara ugi kitab Injil, Injil itu banyak sekarang. Tulisan iki, tulisan iki, tulisan iki, tulisan iki banyak. Sedangkan Injil sing asli itu tidak dan belum ditemukan. Cuman sing wajib kula kali sampean yakini bahwasanya kitab Injil itu memang ada dan pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Tentang Injil yang ada sekarang yang banyak kontradiksi dan bertentangan dengan Al-Qur'an, maka kita tidak wajib meyakini kebenarannya. Sing wajib kula kalian, Injil iku kitabe Allah sing dikekno Nabi Musa. Cuman sakniki sing asli gak ono, banyak perubahan. Semanten ugi kitab Zabur dan Suhufi Ibrahim, beberapa lembaran-lembaran yang pernah diterimakan, diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Au ayatin utawa kula kali panjenengan niki ada seseorang Islam meragukan satu ayat saja minal Qur'ani dari Al-Qur'an mujma'an yang den sepakati opo alaiha ing atase satu ayat. Ayat Qur'an ini sudah disepakati oleh ulama mulai awal sampai yang akhir bahwasannya iki minal Qur'an. Lah tentang ayat-ayat yang telah diganti, yang telah dinasakh oleh Allah subhanahu wa ta'ala koyok gini kitab-kitab sing dijelasno niku wau, ini dulu termasuk bacaan Al-Qur'an tapi pernah diganti dengan ayat ini. Lah tentang ayat-ayat yang dinasah atau diganti itu kita cuman mengimani saja, tidak kita baca. Umpama kula kali sampean mengingkari, ah itu bukan Quran zaman sekarang, enggak apa-apa. Iya. Yeah. Lalek Quran sing wis ditulis sakniki kita ragu ada kesalahan utawa kekurangan, maka itu jelas menjadi murtad. Keranten para hadirin, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tiap posoan niku tadarusan Quran ambek malaikat Jibril alaihi salam. Kanjeng Nabi iki nyorok istilahe ngaturno naskhe apa bener bacaan-bacaan iki yang telah diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi surat-surat yang ditulis di dalam Al-Qur'an niku itu adalah piwulang dugi malaikat Jibril, diwulangno Kanjeng Nabi, wis diwaca Kanjeng Nabi. Terus sampai Kanjeng Nabi niku wau sedo. Dadi kula kali sampean tidak boleh meragu. Kok sakniki ana sing ragono? Lah niku termasuk wong sing menyalahkan Nabi. Iku sing dadekno nomor. Contohnya umpomo kula kali sampean gak cocok ambik ayat ambik surat al muawwidzataini utawa kula kali sampean iki duduk surat iki duduk surat Quran iki dan lain sebagainya ya. Lale umpama umpama ngeten ya napa bismillah iku apakah termasuk dari tiap surat? Kok gini, tiap surat itu dikawiti dengan bismillah. Loh, lek sampean ragu apakah bismillah itu termasuk satu ayat dengan surat-surat itu belum disepakati oleh ulama. Ada kalanya bismillah itu cuma bagian surat itu using dimulai ya teko surat iku mah kecuali suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu bismillah termasuk ayat dari surat Fatihah menurut Imam Syafi'i. Lah lek menurut wong liya umpama ana wong sing sembayang iku mah gak maca bismillah. Kula kali sempuni langsung muni alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya kula kali sampean gak batal. Sampean yakini ngeten ae. Paling iku mang maca bismillah diwaca dadi banter. No. Ya. Yeah. Dadi diyakini wong iku mang wis maca bismillah. Jadi gak sampai batal to sembah yang ya krono kula kali sampean iki pahami Imam Syafi'i lek ne kapan ana melo imam gak maca bismillah termasuk ngurangi sak ayat teko Fatihah. Lah lek ngene iku mang ana muni alhamdulillah gini umpama gini Mekah kono muni alhamdulillahi rabbil alamin. Sampeyan reken maca iku mang cuma liri gadi lebokno mik ngoten mawon. Nggih. Yeah. Tapi para hadirin lek kula kali sampeyan maca ayat gini Quran gini surat napa gini surate Nabi Sulaiman nangge Raja Bilqis innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu memang ayat dari surat niku wau. Ya Allah au yungkiru utawa sing nyebabno tiang niku wau murtad malih dia itu ingkar wujuba wajibin ing kewajibane barang sing dadi wajib aunad bimandubin utawa ragu dan ingkar tentang kesunahannya ibadah sing disunahno ambek Gusti Kanjeng Nabi au tahrimi haramin utawa mengingkari harame barang sing diharamno au tahlili halalin atau masih mengingkari halale barang sing dihalalno ujmi'a kang wis disepakati apa alaiha ing atase peraturan-peraturan niku wau wa ulima dan sudah diketahui minat dini dari pelajaran agama darurotan secara gampang dan umum. Contohnya nggih. Wajibe barang sing wajib. Contohnya karok ati min ikhdal maktubati. Sak rokaat dari beberapa sholat yang lima waktu. Sing dijelasno subuh rong rokaat dohor petang rokaat lekne ono oma lekne lungo ado oleh dikosor rong rokaat asar petang rokaat maghrib telu isak papat lah terus ono uang sing nabai kurang si jirek masalah isak niku ambek subuh iku rodok dawa ditambahi situ utawa dikurangi situ. Lah niku lek nek ana wong sing mengajarkan ajaran demikian dari madhab manapun dari imam sapa ae niku ndadekno murtad keluar dari agama Islam. Ya. Terus ana maneh contone kewajibane barang sing dadi wajib kasaumi Ramadana. Ramadan poso Ramadan itu adalah wajib. Kok ana wong ngomong Ramadan itu direvisi, dirubah. Ana wahyu, ana wong sing oleh wahyu. Jarene saniki polahe panas Ramadan iku cuma 15 dina tok ya gak oleh. Nah, contone ngoten. Contone male nabi madubin barang sing disunnahno ambek Kanjeng Nabi. Karawatibi kaya dene salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib niku artine rawatib niku rawatib niku artine rawatib. Rawatib itu yang mengikuti. Iya. Rawatib beberapa salat sunat yang mengikuti utawa mendampingi salat wajib. Kaya saniki subuh qobli atas subuh. Mari ngono. Kok ora ana qobli atas subuh iku? Gak oleh. Qobli atas subuh iku wajib, gak boleh. Iya. Terus mari ngono sembahyang sak durunge ya Allah, qobli atas dhuhur. Qobli atas dhuhur niku sing disunnahno Kanjeng Nabi petang rokaat qobliyatat dhuhur. Sopo sing bisa ngelakoni qobliyatal dhuhur petang rokaat, petang rokaat sing sadurunge dhuhur dilakoni iku padha ambek wong iku buka lawangi langit. Niki hadis sing ngoten sampeyan nek gak percaya golek ana dhewe. Iya. Kula mantun maca cuma mboten ngapalno kula. Mboten ngawur niki. Lho, isone kula kali sampean apel, apal dilakoni. Iya rek, awak iki kepengin sugih. Dilakoni. Malah Jumat iki Jumat ya. Lah wis nganggur lah ya. Teko rada awal, qobliyata dhuhur, qobliyata Jumat petang, rokat. Buka lawangi langit. Artine mari sembahyang petang rokaat niku wau sampean njaluk apa-apa dituruti ambek Gusti Allah asal gak kesusu. Ya. Terus mari wasolatil idi. Terus mari petang rokaat sak marine dhuhur. Terus rong rokaat sak qobliyatal asar. Qobliyatal maghrib. Qobliyatal maghrib itu Gusti Kanjeng Nabi nanti ditakoni. Nanti ditakoni Kanjeng Nabi. Jawab Kanjeng Nabi itu enak. Diplomasi. Pokoke antarane adzan ambek qomat itu oleh sembahyang sunnah. Ngeten lho, diplomasi. Karena mengingat pendeknya niku wau umpama kula kali sampean sembahyang qobliyatal maghrib mboten napa-napa asal nggih asal kesunatan miturut niku wau dasare umume hadis Kanjeng Nabi. Terus mantun ngoten qobliyatal isya. Ba'dal isya niku hadisi kirang kuat ditalakoni krana apa jare Kanjeng Nabi ojo sampe kula kali sampean ninggal sembayang witir. Mari sadaliyatal isya sembayang minal witri rong rakaat. Iya. Kata para hadirin termasuk wasolatil idi sunnah imane kaya sembayang riyoyo. Sembayang riyoyo hukume sunnah gak ono sing wajibno. Oh, gak apa-apa, ya apa-apa. Ya, niki contone barang sing wis disunahno Kanjeng Nabi gak oleh dirubah. Wakasur bil khomri lan kaya ngumbi khomer, barang yang memabukkan berupa apa saja, mbu minuman, mbu makanan, barang sing mabukno iku termasuk kategori khomer. Kullu muskirin khomrun. Yeah. Setiap apa saja yang memabukkan iku diarani khomer. Khomer iku nopo sih? Artine khomer itu tutup, menutupi akal sing dadekno akal sehat. Mergane lek akal sehat itu sudah tertutupi dadine edan. Ya. Yeah. Mergane kula kali sampean ojo dadi wong kemedan. Ojo ngombe khomer. Wazina umpama ngeten, gak apa-apa aku ngombe mek sithok mek sendhok gak oleh. Lek jenenge khomer, kadar alkoholnya sudah begitu, mabuk gak mabuk tetep haram. Titik sak sendok utawa sak kret padha ae, harame padha, dosane padha. Iya. Teler gak teler nek jenenge khomer pancet dosa gedhe. Neraka panggene. Wazina lan zina. Waliwat, liwat iku kawin sesamanya. Iya. Lah lek saniki ana sing membenarkan wedok rabi wong wedok. Iya, lanang rabi wong lanang. Umpama wong iku mang dadi kiai utawa pakar profesor sapa wae, murtad. Ngoten mawon wis. Iya, yang membenarkan kawin sesama itu adalah murtad. Iya. Pun para hadirin keranten wadalipun tidak mencukupi, masih kurang 5 menit niki. Kula kali sampean sak mangke niki pada malam hari ini memasuki malam Asyura, nggih ya. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Lah ulama biyen mengenalkan Asyura itu supaya wulan iki wulan Asyura, supaya kula kali sampean niti-niti utawa ngati-ngati. Ojo sampai keliwatan. Tanggal 10 Muharram iki diliwati begitu saja. Keranten Gusti Allah oleh nalangi kula niki tanggal 1 sampai tanggal 10 besar wis mari. Berhasil apa enggak? Sakniki dinteni tanggal 10 Muharram. Mulai Gusti Allah niku biyen sadurunge gawe langit ambek bumi wis gawe peraturan. Aku besok gawe tanggal 10 Muharram dina apa wae, dina iki tak dene dina sing becik kangge ngekeki wong-wong niku wau nalangi. Nulungi. Hal ini terbukti. Kaya Nabi Nuh, Slamet, lho kene iku tanggal 10 Muharram, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya. Semua itu diberikan pada malam Muharram. Kata tiang-tiang itu yang berubah nasib mendapatkan pertolongan pada 10 Muharram. Lah kula kali panjenengan dikongkon ambik Gusti Allah golek wadah madai pawai Gusti Allah niki kenek diwadai gai sanguni urip. Iya yeah. Lah diwadai kali nopo? Diwadai kula kali panjenengan dikengken Kanjeng Nabi poso. Mending iku lek saged po poso lek saged. Iya yeah. Lek panjen sampean butuh nang pawai Gusti Allah ya poso. Iya yeah. Nomor loro lek gak iso poso koberno ya apa golek ana yatim pinggir-pinggirmu iku mang anake yatim utawa rondo-rondo aja golek rondo sing teles kok ae gak duwe-duwe mandi ngene kitab niki wonten sijine dina ana sripa asale sewuge ditinggal mati bojone dadi wong larat. Lek tanggal 10 Muharram iku ngene masjid Mesir niku wonten wong kumpul kabeh sing sugih kepengin ngekeki sing melarat kepengin dikeki. Akhire sripan iki goleki wong sing potongane sugih. Bareng jeng kene ngono, tibane sing dipotongane sugih niki sugih bapake biyen. Bareng bapake mati, melarat. Potongane sing sugih tok. bareng ditakoni wonten napa sampean Bu teng mriki. Kula niki mboten biasa. Kula niki ngeten iki kranten niki lho kepingin nyenengno anak yatim, bapakipun sedo, biyen enak niki. Sakniki mboten gadah. Sampeyan takon nggih kula ditulung teng sampean sampeyan nek gadah napa-napa sampeyan kei anak kula niki. Kangge niki lho. Anake Abib niki lho. Awak iki gak duwe apa-apa kate gati takake iki ya apa kate dikeki apa sing takekno nggih ya. Monggo pun teng griya bunga dijak nang griya nggih ya. Ngletekno apa? Klambi gak duwe mana ya? Klambine niki dicoplok. Klambine niki yo awale nolak ditolak Kanjeng Nabi blae niki iki sripa iki. Coplok wis kari katokan tok lolor nggih ya. Pun niki sampean beto sampean dol kula mboten gadah napa-napa plek nggih ya nggih pun kula trami mandar sampean oleh pendungane anak yatim niki sampean dienakno uripe ngene-ngene tho wis sebagainya ayo le muni amin amin Pak matur nuwun maksud tenger tenger bengi itu ya Allah akhirnya keturun keturun ngipi ngipi piambe koyo mati. Mari kudu dipapak ambe wong wayu digawokno ngoten. Ki lho sampean ngene no. Sopo sampean? Aku iki ya bojo sampean, Mas, mosok lali gitu. Iya ta? Iya ki lho wis pake ono, kok pakaian sembarang, cukup no montor barang. Bojo sing endi iki ngene iki wayu temen ngeten ya ya Allah. Akhire sing di bojo sing di? Lho sampean gak eling ta? Aku iki ya Asura wingi lho sing sampean sampai rombeng nol sampai, masya Allah, koyok ini ya Allah. Itu tari, gitu ya. Bareng mulai mendengar-dengar isu itu cerita nol bewok. Aku mangi pingin ini gak keliru. Akhirnya dina-dina ya Allah, lek panjang aku dah dibocok kulo temenan kulo suki koyok ngoten. Pon suwe-suwe orang orang itu nukir melenak gitu nih. Begini langsung mari cerita langsung mati. Tapi sampean njuk-njuk mati diisip lain kula nggih ya. Sing penting dari cerita niki, dina niki kula kali sampean lek kepingin mandi, ayo nyantuni anak yatim, dungane anak yatim sakniki bumbung mah mandi. Ambil dungane mbok rondo. Engko sampean piling mbok rondo to, nggih ya, boten nggih ya. Kali sampean maca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ping 70. Sampean maca kapan sakarepe? Engko ambil mlaku-mlaku gak apa-apa. Sing bedung ping bedung bolo. Cek nene apa? Setahun iki dicukupi ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rabbana fa'na bi falam kana wa alimna ladiyan fauna. Rabbana wa qina lima tartadi qaulan wa fi'lan kan warzuqil kullal halalan daima. Al-Fatihah.